Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas dalam kehidupan harian kita. Semoga seluruh aktivitas kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa dari sekian waktu yang telah kita lalui, ternyata Ramadan tinggal titian hari. Dan kembali kepada kita bagaimana menyiapkan diri dengan baik sehingga bisa memaksimalkan kesempatan Ramadan untuk beribadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada yang spesial di tahun ini, insyaallah belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, tidak sedikit di antara kita membutuhkan panduan, arahan-arahan sehingga bisa menunaikan Ramadan dengan lebih baik dan berikhtiar dengan lebih sempurna dibandingkan dengan hari-hari waktu-waktu sebelumnya yang telah kita lalui. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, untuk tahun ini kami merumuskan satu kurikulum pembelajaran yang kami harapkan dapat efektif untuk dilalui selama Ramadan, disertai dengan bimbingan-bimbingan yang insya Allah kami akan usahakan maksimal, yang menyertai program yang kita akan coba maksimalkan bersama. Ada di antaranya buku catatan ilmu. Di dalam buku ini kami telah menyiapkan satu program pencatatan dalam setiap materi-materi ta'lim yang akan coba kami sajikan. Di sini ada pedoman bagi teman-teman untuk mempelajari bagaimana menjadi penuntut ilmu yang baik. Ya, kemudian lebih daripada itu, juga kita sajikan materi setiap hari selama kurang lebih 30 hari bulan Ramadan dalam edisi Aku Suka. Ayo kultum ya sejenak untuk berbuka. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal scan ya, barcode seperti ini. Nanti ada seri 1 dan sampai dengan ke-30. Kemudian apa yang teman-teman dapatkan dari intisari ini bisa teman-teman tuliskan di sini, dicatat sehingga hal-hal barangkali yang bermanfaat bisa teringat dengan lebih baik, atau ada hal-hal yang kurang jelas yang mungkin bisa ditanyakan dalam sesi ta'lim-ta'lim ataupun diskusi yang mungkin insya Allah kita bisa sajikan. Kemudian setelah itu tentunya kita juga sajikan bacaan untuk mendalami, khususnya terkait dengan hikmah, makna-makna ayat Al-Quran yang menyulam ayat-ayat puasa. Di sini insya Allah kami jelaskan dengan cukup mendetail dari mulai ayat-ayat terkait dengan rangkaian paket Ramadan. Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya, kami jelaskan per hurufnya bahkan. Ya, dari mulai ya ayyuhalladzina amanu, ya itu disebutkan berapa kali dalam Al-Quran, fungsinya apa, kaitan dengan ayat Ramadan bagaimana dan sebagainya. Ini bisa menjadi bahan bacaan yang mengisi hari-hari selain tadi catatan-catatan yang telah disiapkan. Insyaallah di sini mungkin teman-teman dengan izin Allah ya akan ada banyak manfaat didapatkan di sini terkait pengetahuan-pengetahuan yang bersumber langsung dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, juga keterangan para ulama-ulama kita. Kemudian juga ada program unggulan yang kita akan sajikan, target khusus bimbingan menghafal Al-Quran yang kita memang akan coba maksimalkan betul selama Ramadan. Kita sertakan 3 buku panduan ini ya bagi teman-teman pecinta Al-Quran memang yang merencanakan Ramadan tahun ini ingin menghatamkan Al-Quran khususnya dari segi hafalan atau ingin mendekat kepada Allah melalui hafalan Al-Quran. Jadi kita akan sajikan bimbingan spesial untuk metode menghafal selama Ramadan. Panduannya kami sajikan. Nah, di 5 buku ini kami sajikan dalam satu paket. Ya, ini kami gratiskan yang 3 ini ya sebagai nanti pelengkap ya dari program kita. Sementara yang 2 ini mohon kiranya teman-teman bisa berinfak ya setidaknya nanti untuk membantu kita juga bagi cetakan-cetakan buku berikutnya. Ini akan disajikan di UAH Corner seperti ini ya. Nanti juga ada flyernya kami buat ya seperti ini. Nanti akan ditampilkan di IG dan platform media sosial kami. Ini kami akan sajikan hanya 10.000 paket saja dan insya Allah sebelum Ramadan kita akan maksimalkan karena programnya kami akan sajikan saat Ramadan tiba. Ini insya Allah mulai hari ini akan dipaketkan, akan disiapkan dan akan dibuka bagi teman-teman per hari ini Kamis 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan 18 Syaban 1442 Hijrah. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada sebelumnya dan semoga kita dibimbing Allah untuk meningkatkan ibadah dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa teman-teman, ini hanya ada 10.000 paket dan hanya kami siapkan untuk Ramadan tahun ini saat kita bisa mendapatinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.